Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pelanjutan kajian iqtida' as-siratil mustaqim oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Untuk cetakan yang Anda pegang di halaman 117. Adapun cetakan yang versi 2 jilid halaman berapa? 185. Kita mulai dari kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walima dalla alaihi, ya, dari situ. Setelah sebelumnya membahas riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Musa Al-Asy'ari tentang pengangkatan sekretaris dari kalangan Nasrani dan Umar radhiyallahu anhu mengingkari hal tersebut karena itu sama dengan ittikhadz an-nasara sebagai wali dan menjadikan orang kafir baik Yahudi, Nasara maupun lainnya sebagai wali, yaitu pemilik otoritas dalam kursi pemerintahan, itu hal yang terlarang dalam Islam. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya di surat Al-Maidah. Dan di Al-Maidah ayat 51 kalau salah yang menjadi masalah di Desember ketika itu ya. Al-Maidah ayat berapa waktu itu? Al-Maidah 51 ya, yang dulu yang terjadi demo besar-besaran. Sebabnya Ahok itu. Iya. Iya, Al-Maidah. Ya, ini ayat ini. La tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhum awliya wa ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Nah, kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walima dalla alaihi ma'na al-kitab ja'at sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu khulafaihir rasyidin. Allati ajma'al fuqaha'u 'alayha bi mukhalafatihim wa tarki at-tashabbuh bihim. Dan sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam makna Al-Qur'an tersebut, ayat tersebut, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ada pula sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan larangan tersebut. Juga sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Sunnah di sini bermakna tariqah atau tariq, jalannya Rasul dan jalannya sunnah khulafa' rasyidin. Dan istilah sunnah Rasul dan sunnah khulafa' rasyidin ini sunnah yang khasah. Sunnah yang khasah dimutlakan terhadap Rasul dan khulafa' rasyidin. Tidak bisa disebut sunnahnya Syafi'i, sunnahnya Hanbali, enggak. Tapi karena ada hadis yang menunjukkan kekhususan ittiba' sunnah Rasul dan sunnah khulafa'i rasyidin, maka di sini dijadikan istilah yang syar'i. Adapun kalau disebut sunnah bin Baz misalnya, itu enggak boleh. Walaupun secara bahasa itu mungkin valid, tetapi relevan, tetapi secara syar'i hal ini dikhawatirkan terjadi penyamaan antara kebaikan sunnah Rasul, kebaikan sunnah khulafa'ir rasyidin dengan lainnya. Allati ajma'al fuqaha'u 'alaiha, yang mana para ahli fiqih itu berijma' 'ala tilka sunnah. Jadi 'alaiha ini ha di sini kembali ke sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Apa konten ijma'nya? Konten ijma'nya adalah mukhalafatul yahud wan nasar, atau mukhalafatul kuffar, menyelisih orang-orang kafir, wa tarkit tashabbuhi bihim. Ya. Kedua ini saling melazimkan satu sama lain. Mukhalafatul yahud wan nasara itu melazimkan tarkut tashabbuhi bihim, dan kemudian tarkut tashabbuhi bihim melazimkan mukhalafatihim. Qala al-muallif rahimahullah, ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم أمر بمخالفتهم وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda wan nasara la yasbighuna fakhalifuhum." Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara mereka tidak melakukan apa? Tidak melakukan sabagh. Apa itu sabagh? Yaitu mewarnai atau menyemir uban mereka. Ya. Menyemir uban mereka. Sabagh di sini artinya nyemir, tapi yang dimaksud nyemir adalah nyemir uban. Tapi menyemir di sini bukan menyemir secara mutlak seluruh semiran ya. Pertama ada beberapa larangan. Ada larangan menyemir warna hitam, ya enggak? Jadi uban kan warna putih biasanya. Jangan disemir warna hitam. Ini bukan dimaksud ini. La yasbighuna fa khalikum. Yahudi dan Nasara mereka tidak menyemir rambut uban mereka. Maka selisihilah mereka. Taib. Ya, antum lihat ada kaitan yang khusus menuju ke lebih umum. Di sini yang dinyatakan oleh Rasul SAW, kenyataan pada saat itu Yahudi dan Nasara, orang-orang tua mereka, orang Yahudi dan Nasara, itu ubanan. Dan dibiarkan uban tersebut memutih begitu saja, tanpa ada perubahan, diubah dengan semiran. Taib. Itu satu poin. Poin kedua, Rasulullah SAW memerintahkan, setelah khobar ada amr. Fakhalifuhum, khalifuhum, selisihilah mereka. Di sini adalah lafal yang disebut mukhalafah. Atau yang aslinya dari masdar apa? Mukhalafah. Ya. Contoh lain kalau dia ini. Itu Pak Amir dia pakai baju batik. Kamu selisihi dia. Itu si Hamzah pakai baju koko. Selisihi dia. Jadilah beda sama dia. Paham di sini? Ada konteks penyebutan khabar tentang suatu hal yang tertentu. Tapi kemudian diperintahkan tentang hal yang jauh lebih umum daripada hal tersebut. Paham gak? Karena menyelisihi seseorang itu, ketika dinyatakan suatu konteks khusus, untuk menyelisihinya itu gak harus dalam konteks itu saja. Arti isi. Ketika antum diperintahkan oleh guru antum untuk menyelisihi seseorang, ya, maka selama tidak diikat dengan apa yang harus diselisihkan, maka antum akan memahami itu sebagai penyelisihan umum, apapun hal tersebut dalam hal penyelisihan. Yang penting menyelisihi dia. Nah sekarang, innal yahuda wan nasara la yasbighun. Orang Yahudi dan Nasara mereka tidak mengecat atau menyemir rambut uban mereka. Maka selisihilah mereka. Taib. Di sini antum pahami apa yang diselisihkan? Mungkin enggak maksud Rasulullah SAW maksudnya khusus untuk masalah semir rambut? Mungkin. Mungkin juga enggak kalau misalnya maksud Rasulullah ini selisihilah mereka dalam masalah seluruh masalah selain seluruh masalah, bukan hanya semir rambut, mungkin enggak? Mungkin. Mungkin juga kan? Mungkin. Gimana? Mulai terbuka enggak, ikhwan? Jadi Rasulullah memberitakan ini, Yahudi Nasara pas ubanan itu tidak nyemir rambutnya. Rasulullah melarang nyemir hitam, bukan nyemir hitam. Maksudnya nyemir warna apa? Kuning atau lainnya ya. Kalau nyemir hitam enggak boleh. Tapi mereka kenyataannya seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan suatu hal. Selisihilah mereka. So, kalau misalnya dibilang ini, Rasul misalnya contoh, misal saja. Itu Yahudi dan Nasara, mereka tidak menyemir rambut mereka, rambut uban mereka ketika beruban. Maka kamu semirlah rambut kalian. Paham enggak? Kalau ini kan jelas ya. Disuruh menyelisihi di konteks khusus yaitu penyemiran rambut uban. Paham? Pak Amir pakai baju batik. Selisihilah kamu dengan pakai baju koko. Kalau ini kan jelas khusus yang ngomong. Tapi kalau dibilang orang Yahudi dan Nasara itu enggak nyemir rambut ubat mereka. Kamu selisihilah. Gimana? Ada rasa seolah-olah lebih umum lagi penyelisihan ini, bukan hanya dalam konteks rambut saja, tapi dalam seluruh konteks yang disebut mukhalafatul Yahud wan Nasara, maka itu masuk ke dalam perintahnya Rasul di sini. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amara bisa juga amrun, ya boleh. Itu doanya sahih. Amara bi mukhalafatihim. Ini adalah perintah, beliau memerintahkan untuk menyelisihi mereka. Baik. Faedah sampai situ dulu. Faedah berikutnya. Wa dzalika yaqtadi an yakuna jinsu mukhalafatihim amran maqsudan lisyari'. Ya. Ada ulangi tadi, Yahudi dan Nasara kata Rasulullah tidak menyemir rambut ubat mereka. Maka selisihilah mereka. Ini perintah untuk apa? Perintahnya apa? Mukhalafah, menyelisih Yahudi dan Nasara. Apa konsekuensi dari ini? Konsekuensi dari pemahaman dari ini adalah jins. Nah, disebut jins berarti mencakup apa-apa yang terkategorikan dalam jenis tersebut. Wa dzalika yaqtadi an yakuna jinsu mukhalafatihim. Apapun yang dimaksud dengan mukhalafah, apapun itu adalah amrun maqsudan lisyari'. Itulah yang memang dituju, perintah yang dimaksud oleh syariat. Ya gitu ya. Antum butuh bukunya enggak sebenarnya? Agak riweh ya kalau enggak pakai buku ya. Agak bingung juga kalau enggak pakai buku. Mau dibeli? Ah, enggak apa-apa. Mau bukunya apa cairnya? Tapi kayaknya agak kalau pakai buku lebih clear lagi mungkin ya, lebih tahu lagi. Ada ulang tadi. Jadi ketika Rasulullah mengatakan fakhalifuhum, selisihi mereka. Pertanyaannya, perintah yang dimaksudkan oleh syariat apa? Mukhalafah. Karena di sini Rasulullah mengatakan fakhalifuhum. Walaupun sebelumnya khabar dan konteks yang disebutkan adalah masalah khusus, yaitu menyemir rambut uban. Li'annahu in kana al-amru bi jinsi al-mukhalafati hasala al-maqsud. Ya. Karena apa di sini? Karena jika perintah tersebut bi jinsi al-mukhalafah, ada pada tindakan jenis mukhalafah apapun, maka terwujudkan hal yang dimaksud oleh syariat. Jika perintah tersebut, ya, atau jika ya dia perintah tersebut ada pada tindakan, pokoknya perkara tersebut tindakan mukhalafah jenisnya, karena jenis ini mencakup segala cabang nanti. Cabang menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara itu banyak sekali. Ya. Orang Yahudi dan Nasara, sebenarnya orang Yahudi dan Nasara, orang Yahudi libur hari Sabtu. Nasara libur hari Ahad. Kita menyelisihi mereka dengan tidak berlibur pada hari Sabtu dan Ahad. Itu termasuk jinsul mukhalafah enggak? Mukhalafah sebenarnya gitu. Maka sebenarnya sekarang ini kita masuk ke dalam jinsu tasyabuh sebenarnya. Tapi ini bukan kemauan kita pada asalnya gitu loh. Sehingga semoga Allah memaafkan kita. Ya. Ini seperti bertasyabuhnya orang yang pakai baju bola tapi dia itu enggak ngerti kalau itu baju bola gitu loh. Ada gambaran tasyabuh, tapi orang ini tidak punya niatan untuk itu dan mungkin terpaksa pakai itu karena enggak ada baju lain. Nah sekarang sebagian dari orang kantor jumhur bahkan Sabtu Ahad libur karena Sabtu dan Ahadnya gitu. Maka ini uruf yang merupakan tasyabbuh bil kufar. Tetapi semoga Allah maafkan karena tidak ada intention khusus untuk menyukai orang Yahudi dan Nasara dalam hal ini. Ya. Sedangkan Jumatnya malah kerja. Ini kan gimana? Ya. Padahal kita untuk Jumatan itu kalau mau mendapatkan sedekah unta itu harus dari sesi pertama mulai dari sekarang. Paham gak antum? Ya kan pernah aku jelasin gak antum? Kalau misalnya yang ada sedekah ayam, sedekah domba, ya, sedekah unta gitu kan, yang paling bagus kan unta. Nah itu di sekarang nih, mulai sekarang. Atau jam-jam sekitar ini. Kalau mau Jumatan datang, bukan jam 11. Jam 11 itu artinya telur dia. Iya, tapi orang-orang ngerasa berunta. Ya. Baik. Perintah khalifuhum itu jenis mukhalafah apapun, maka ketika antum menyelisihi dalam konteks apapun, hasil al-maqsud, maka yang diinginkan oleh syariat itu terwujud pada diri antum. Wa in kana al-amru bil mukhalafati fi taghyir asy-sya'ri faqat fa huwa li ajli ma fihi min al-mukhalafah. Dan jika perintah ini, perintah untuk menyelisihi itu terwujud pada atau termaktub pada masalah mengubah rambut saja, maka itu demi apa? Li ajli ma fihi minal mukhalafah. Demi mewujudkan dalam hal tersebut terdapat mukhalafah, menyelisihi orang Yahudi dan Nasara. Dan itu tidak menafikan mukhalafah lainnya yang memang diperintahkan oleh syariat. Taib, sekarang kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fal mukhalafatu imma illatun mufradatun aw illatun ukhra aw ba'du illatin wa 'ala at-taqdirati takunu ma'muran biha matlubatan min asy-syari' لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة لا معنى معنى مناسب للحكمة صحيح كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه أو للشيخ الكبير وقره بمعنى أخفض صوتك له ونحو ذلك. طيب di sini المخالفه kembali ke hadis tadi إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. المخالفه ini علت jadi dalam usul fiqh disebut sebagai علت, yaitu apa? Alasan dan sebab. Ya. Imma illatun mufradah, bisa jadi mukhalafah itu satu-satunya alasan mengapa kita dianjurkan untuk menyemir rambut uban. Bisa saja illatnya cuman itu, illah mufradah, yaitu mukhalafah. Paham gak ilmu mufradah? Iya. Yaitu satu-satunya alasan mengapa dianjurkan menyemir rambut. Apa? Mukhalafah. Bisa aja itu. Au illatun ukhra. Atau bisa saja sebab mengapa kita dianjurkan untuk menyemir rambut uban adalah illat. Illat yaitu illat tertentu ada. Dan juga illat mukhalafah. Jadi ilatun ukhra ini satu dari dua ilat. Ilat lainnya mungkin apa? Mungkin masalah kesehatan atau apa? Allah a'lam. Au ba'du illah atau mukhalafah ini hanyalah sebagian ilat di antara ilat-ilat banyak. Jadi ilatnya banyak. Alasan mengapa Islam menganjurkan atau memerintahkan untuk menyemir uban itu ada banyak ilat, di antaranya mukhalafah. Oke, Jadi itu ada posibilitas. Mukhalafah ini bisa menjadi satu-satunya ilat, bisa menjadi satu dari dua ilat, bisa menjadi satu dari beragam ilat. Alasan. Wa 'ala taqdirat. Maksudnya wa 'ala jami'i taqdirat, untuk seluruh posibilitas tadi, yaitu mukhalafah sebagai ilah mufradah, ilah ukhra atau ba'du ilah, untuk seluruh itu, maka ala kulli hal, jadi ala takdirat ini bisa juga nih, ala kulli hal, apapun itu, mau dia cuma satu-satu ilat, mau dia dua ilat, mau berapa pun, takunu ma'muran biha matlubatan minasyari'. Maka mukhalafah itu yang diperintahkan. Mukhalafah itu yang diinginkan oleh syariat. Li'annal fi'lal ma'mura bihi idza 'ubbira 'anhu bi lafdhin mushtaqqin min ma'na 'am. Karena perbuatan yang diperintahkan jika diungkapkan dengan lafal yang terambil dari makna yang lebih umum dari perbuatan tersebut, maka fala budda an yakuna ma minhu al-ishtiqaqu amran matluba. Maka makna yang menjadi sumbernya itu, ya, an yakuna ma minhu al-ishtiqaqu, itu makna yang dari sumbernya itu sebagai hal yang dituntut untuk diwujudkan juga. Antum akan paham nanti insyaallah. La siyama in dhahara lana anna al-ma'na al-mushtaqqa minhu ma'nan munasibun lil hikmah. Apalagi kalau tampak bagi kita bahwasanya makna yang terambil darinya itu adalah makna yang selaras dengan hikmah. Hikmah, kebaikan, kebijaksanaan. Kama law qila lidh-dhaif, ini contoh. Insyaallah antum paham. Akrimhu bima'na at'imhu. Coba akrimhu, muliakanlah tamu. Maknanya adalah berilah dia makan. Tapi sekarang memuliakan dengan memberi makan itu sinonim atau bukan? Bukan. Akroma yukrimu sama dengan at'ama yut'imu. Enggak ada di kamus. Tetapi ikram ini suatu jenis perbuatan yang di dalamnya terkandung juga di antara cabangnya, di antara contohnya it'am. Termasuk juga tabassum, senyum, menyambut baik, itu semua ikram. Bahkan nyalain AC termasuk ikram kalau memang ada AC, kalau enggak ada AC jangan dipaksa, ya. Nah. Jadi at'imhu ini memang perintah. Tapi ada illatnya, yaitu illatnya adalah ikram. Dan ketika itu illatnya umum, maka kembali ke keumuman juga, apapun bentuknya. Gitu. Auli syaikhil kabir, atau terhadap orang tua yang sangat tua, antum dibilang apa? Waqirhu. Hormati dia. Bima'na akhfid sautakalah. Rendahkanlah suara kamu terhadapnya. Nah. Gimana Rafi? Terasa nggak, Pak? Paham, Pak? Anak kasih contoh lain. Ya ada, ini contoh yang sama, tetapi anak kontekskan agar lebih, anak kontekskan lebih khusus agar antum lebih paham, insyaallah. Contoh. Ada tamu datang ke rumah antum. Antum ngobrol ngalor ngidul. Antum nggak nyuguhin apa-apa. Lalu antum diomelin sama emak antum. Ada ibu antum ada di rumah? Ah, Afi, muliakan dong tamu antum. Perintah bukan? Terambil dari istiqok dari apa? Ikram. Akrim doifak gitu. Muliakan tamu kamu. Baik. Di sini antum jangan pura-pura bahlul. Oh iya terus nggak tahu apa gimana cara memuliakannya kan? Maksud dari ibu antum adalah apa? At'imhu, karena sekarang kemuliaan yang belum terwujud apa? Memberi makan. Maka ketika antum memberi makan ini adalah salah satu bentuk ikram. Nah, Rasulullah SAW bilang, Yahudi dan Nasara tidak nyemir uban. Khusus gak? Maka selisihilah mereka. Enggak? Ada gak? Matching gak ini? Matching gak? Perintah menyelisih mereka umum tidak? Umum sekali kan? Tapi konteks yang dimaksud adalah khusus. Kekhususan konteks tersebut tidak menafikan sisa-sisa dari keumuman cabang mukhalafah. Ngerti? Ketika antum dapat tamu, antum gak nyuguhin makan. Kopi pun gak. Kalau di Sunda, dikusuhin kopi itu berarti antum dihormatin. Biasanya gitu kan ya. Air lah minimal lah. Air lah, walaupun aqua gelas lah. Air lah. Ya. Ibu antum ngomel. Ya. Itu aus lah itu. Tamu antum. Tamu kamu aus, aus loh. Muliakan tamu. Dengan lafal muliakan tamu, bukan dengan lafal kasih dia air. Dengan lafal yang lebih umum daripada memberi air. Taib. Tapi maksud ibu antum apa? Kasih dia air gitu kan. Dan itu diantara bentuk pemuliaan. Apakah memberi air satu-satunya pemuliaan? Bukan satu-satunya, diantara. Ya. Antum pun ngasih air. Apakah setelah antum ngasih air itu, namanya memuliakan tamu, sudah tunai begitu saja, setelah itu udah ngasih air, tamu yang ngobrol, antum malah dengerin headset. Ya, artinya memuliakan tamu ini am. Umum sekali. Ya, begitu. Contoh lain, Asy-Syaikh Kabir. Kepada seorang yang sangat tua. Antum dibilang, waqirhu, hormati beliau. Bima'na akhfid sautakalah. Rendahkan suara kamu pada dia. Kayak antum lagi masih muda, lagi emosi sama. Ada bapak-bapak lah, tekak lah orang. Bapak-bapak udah tua lah. Emang dia salah? Terus antum, bapak ini gimana? Salah itu pak. Terus ada bapak lainnya. Ya akhi, takillah. Ya akhi, itaqillah. Ya? Itaqillah ini ya, lebih umum lagi balapan. Lebih umum lagi daripada rendahkan suara. Itaqillah. Ya antum jangan belagak pilon. Ya udah habis ini saya doa dah sama Allah supaya bertakwa. Enggak. Maksudnya itaqillah di sini adalah apa? Rendahkan suara kamu pada orang tua. Sunahnya Nabi SAW lalu mengajarkan supaya kamu apa sopan pada orang tua. Maka sopan terhadapnya itu termasuk takwa kepada Allah. Ya, begitu. Gimana? Clear? Kembali ke hadis tadi, innal yahuda wan nasara la yasbighun fa khalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara tidak menyemir uban, maka selisihilah mereka. Ketika antum menyemir uban, maka ini bentuk penyelisihan bukan terhadap mereka, bentuk penyelisihan. Tapi apakah itu satu-satunya mukhalafah syar'iyah terhadap Yahudi Nasara? Tidak, masih banyak lagi hal lainnya. Maka ibrahnya di sini adalah keumuman mukhalafah. Bukan dalam konteks semir saja, tapi dalam hal-hal yang sangat banyak, bahkan teramat banyak. Gitu ya. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, وذلك لوجوه أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم. Hal ini ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwasanya perintah jika bergantung dengan isim maf'ul yang terambilkan dari suatu makna, maka makna tersebut menjadi illat terhadap hukum syar'i tersebut. Ana ulangi, suatu perintah jika dia diikat dengan suatu isim maf'ul yang terambil dari suatu makna masdar, maka masdar atau makna tersebut menjadi alasan hukum. Kama fi qawlihi azza wa jalla faqtulul musyrikin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka bunuhlah oleh kalian orang-orang musyrik. Bunuhlah orang-orang musyrikin. Bunuhlah orang-orang musyrikin. Sekarang perintahnya apa? Disuruh apa? Membunuh. Ya. Cara membunuhnya gimana? Ya, dengan pedang atau dengan apa? Taib. Tapi bukan dengan pedang dengan apanya yang kita sekarang bahas. Tapi yang dibahas adalah faqtulu, dan kemudian ada isim maf'ul. Yang dibunuh kan harus ada. Bunuhlah. Ya, siapa yang dibunuh? Musyrikin. Dan musyrikin ini isim kan dia? Dia mustaq bukan? Dia terambil dari suatu masdar bukan? Ada enggak masdarnya? Ada isyrak. Asyraka yusyriku isyrakan musyrikun. Iya kan? Maka berarti musyrikin ini adalah suatu lafal yang mengandung makna sifat. Apa sifatnya? Sifat kesyirikan. Sehingga ketika kita dimenang faktul musyrikin, bunuhlah orang musyrik karena apa? Karena kesyirikannya. Gitu ya? Gitu. Itu yang disebut mustaq min makna. Nah, sehingga ketika kita tahu ada wujud makna dalam musyrikin, yaitu kesyirikan, maka makna tersebut menjadi illatul hukum, sandaran illat hukum, sebab mengapa hukum terwujud. Maka ketika orang itu bukan musyrik, jangan dibunuh. Tapi ketika orang itu musyrik, dibunuh. Ya tentu dengan adanya kriteria seperti di peperangan atau lain. Ya. Contoh lain. Akrim at-tullab. Ini contoh. Contoh yang sudah membasahi bumi. Ya. Enggak, antum di Uthman di contohin itu enggak? Akrim at-tullab. Ah. Ya, di mana-mana itu akrim at-tullab atau daraba Zaidun Amro. Itu contoh yang sudah membanjiri bumi. Ya, apa salah Amr dan iya. Apalagi di pelajaran nahwu itu. Tadi apa contohnya tadi apa? Akrim at-tullab. Tullab itu jamak dari talib. Dan itu mustaq bukan? Mustaq dari talab. Itu maksudnya talabul ilmu. Maka yang antum muliakan siapa? Orang-orang yang menuntut ilmu. Adapun kalau misalnya kemudian antum menemukan tukang sampah dan seterusnya, itu udah bukan talabul ilmu, bukan talabul ilmu, maka bukan itu yang dimaksud. Maka terjadinya adanya makna talab al-ilm ini menjadi sandaran ilat hukum. Gitu ya. Wa qawlihi fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara dua saudara kalian. Baik. Akhawaikum. Isim. Dia isim fa'il bukan. Isim maf'ul bukan. Maksudnya secara wazan sorfi bukan. Tapi dalam isim zahir akhwan, ini isim zahir namanya, bukan isim mustaq. Tapi dia ada istiqaq di sini. Afan, di sini bukan dhamir, tapi dia isim zahir. Tapi dia ada istiqaq di sini. Istiqaq dari ukhuwah. Nah, fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah antara kedua saudara kalian. Illat hukumnya apa? Persaudaraan. Itu. Ya. Perintahnya apa? Islah. Sebab diperintahkan islah apa? Persaudaraan. Gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, udul marida wa at'imul ja'i'a wa fakkul 'ani. Udul marid artinya kunjungilah orang sakit. Wa at'imul ja'i', beri makan pada orang yang lapar. Wa fakkul 'ani, bebaskanlah budak tawanan. Wa hadza katsir ma'lum. Kita bahas ini. Udul marid, kunjungilah al-marid. Al-marid apa? Dia kan fi mahalli nasbin. Dia maf'ul bih. Tapi marid ini ada istiqaqnya dari marad. Kunjungilah orang sakit. Disyariatkan untuk mengunjungi orang sakit. Yang diperintahkan apa? Mengunjungi. Yang dikunjungi siapa? Orang sakit. Kenapa orang sakit dikunjungi? Karena sakit. Karena dalam lafal marid itu ada makna. al-mushtaq minhu, yaitu disebut ma'nan munasib atau disebut wasf munasib, dalam istilah lain wasf munasib namanya. Udul marid li'annahu marid, udul marid li maradhihi, gitu loh. Ya. Wa at'imul ja'i'a. Apa yang diperintahkan? It'am, memberi makan. Siapa yang diberi makan? Al-ja'i'. Kenapa al-ja'i' diberi makan? Karena ju', lapar, gitu loh. Begitu. Nah, jadi ketika ilat itu hilang, maka hilang pula, atau ketika ilat itu hilang, maka hukum tidak berlaku lagi. Karena ilat itu tidak ada. Ya, intifa' al-illah. Jadi kalau dia udah kenyang, udah jangan diberi makan lagi. Ya, antum tanya, Rafi, antum lapar gak? Coba sekarang lapar gak? Atau Rafi? Enggak. Berarti gak usah dikasih makan berarti. Antum puasa? Enggak juga. Oke, kalau antum nanti lapar, Ustaz, ana lapar. Aneh kita hadis ini. Wa at'imul ja'i'. Ana kasih makan antum. Karena apa? Ilat itu terwujud pada diri antum, yaitu ju'. Wa faqqul 'ani, dan bebaskanlah tawanan. Kenapa dibebaskan? Karena dia ditawan. Gitu ya. Ini antum mengetahui wasaf munasib seperti ini atau illah. Nah, seperti ini dari makna mushtaq ini, itu antum dalam membaca Al-Qur'an di tiap lembaran, bahkan di banyak ayat, antum akan mendapatkannya. Antum akan mendapatkan ilmu yang antum tuntut hari ini sangat-sangat berharga untuk tadabbur antum. Jadi itu yang disebut apa? Wasaf munasib. Ya, atau makna munasib, atau bisa juga disebut sebagai illah lil hukm. Jadi ketika antum menemukan fi'il amr dan maf'ul terhadap fi'il amr itu suatu isim yang mushtaq dari suatu makna, maka terwujud pelajaran ini. Kecuali kalau misalnya maf'ul bihnya itu isim zahir atau isim alam. Misalnya idrib Zaidan, misalnya. Idrib Zaidan. Ada enggak ilatnya di sini? Enggak bakal ada. Kenapa? Karena Zaid ini bukan mushtaq dengan makna. Pukullah Zaid. Dari kalimat ini enggak ada pengisyaratan ilat, tidak ada. Tapi kalau misalnya idrib al-kharij, misalnya. Ya kan? Ini memang suatu isim yang seolah-olah ya, isim tentang terhadap mazhab lah. Tapi kan ada sebab di sini, al-khawarij. Khawarij. Kenapa disebut khawarij? Karena khurujnya mereka. Ya. Maka ketika ada sifat khuruj an ta'ati ulatil umur, maka di situ masuk ke dalam hukum ini. Begitu. Banyak sekali. Ya. Jadi insya Allah ini ilmu yang sangat berharga dan jarang dibahas. Karena ini hanya ada di pelajaran-pelajaran agak berat. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Fa'idha kana nafsul fi'lil ma'muri bihi mushtaqan min ma'na a'ammu min ma'na a'amma minhu. Kana nafsul talabi wal iqtidai qada allaqa bithalika al-ma'na al-a'am. Fayakunu matluban bitariqil ula. Kalau misalnya zat perbuatan yang diperintahkan itu terambil dari suatu makna yang lebih umum darinya, maka zat perintah tersebut dan konsekuensinya itu tergantung pada makna yang lebih umum tersebut. Gitu. Ini sebagai tambahan dan pengembalian ke hadis Nabi tadi, Yahudi dan musyrikin itu tidak menyemir uban, maka selisihilah mereka. Selisih ini a'am, bukan a'am. Khalifuhum itu mushtaqan min, jadi khalifuhum itu al-fi'il al-ma'mur bih, dan dia khalifuhum mushtaqan min makna a'am minhu, a'am min dari kenyataan tadi, isbagh, sabagh, ya. Lebih umum lagi, mukhalafah itu lebih umum daripada menyemir rambut. Maka di sini perintahnya tidak hanya terbatas pada menyemir rambut, melainkan al-iqtidha, konsekuensi dari mukhalafah itu sesuai dengan makna yang umum di mukhalafah tersebut. Ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, al-wajh ath-thani anna jami' al-af'ali mushtaqqah. Ini pelajaran penting buat antum juga supaya paham di dalam bahasa Arab, ya. Masya Allah, ini buku banyak tersimpan kekayaan sebenarnya, usul fiqih, bahasa Arab dan seterusnya. Jami'ul af'al itu mustaqah, itu jelas. Tadi nanti antum akan sering mendengar nama istiqaq, istiqaqul lafz, istiqaqul alfaz atau istiqaqul fi'il. Istiqaq bahasa Inggrisnya itu semacam derivasi. Derivasi itu kalau di bahasa kita itu seperti kata terambil dari mana atau akar kata, itu derivasi. Ya, misalnya lafal membujuk dari kata bujuk. Ya, kalau di Indonesia seperti itu. Pengalihan dari kata alih. Ya. Penjompongan dari kata. Ya. Maka perhatikan di sini jami'al af'ali mushtaqqatun, bahwasanya seluruh fi'il itu ada istiqaqnya, ada asal, bukan sebenarnya ada ya asal kata kalau bahasa kita. Sawa'un kanat atau ya sawa'un kanat mushtaqqatan minal masdari au kana al masdaru mushtaqqan minha au kana kullun minhuma mushtaqqan minal akhar. Ya. Baik itu kanat di sini kembali ke af'al. Sawa'un kanat, baik fi'il tersebut terambil dari masdar, au kana al masdaru mushtaqqan minha, atau masdar itu terambil dari fi'il, au kana kullun minhum mushtaqqan minal akhar, atau saling mengambil satu sama lain. Karena begini, kalau antum lihat di kitab-kitab fiqih atau kitab-kitab lughah, ya misalnya az-zakat, masdar terambil dari zakka yuzakki, nah gitu kan, dia adalah isim masdar zakka yuzakki, karena kalau masdarnya tazkiyah, ya kan? Ini berarti masdar terambil dari fi'il, ya. Tapi kadang ketika menjelaskan suatu hadis, ya, misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, misal saja, falayubattikunna adhanal an'am, falayubattikunna, yubattikunna, yubattik, ya. Bukan batik ini, bukan. Memotong-motong artinya. Yubattik fi'il, ya. Lafz yubattik asluhu min tabtik. Ini berarti fi'il berasal dari masdar. Semua ini sama sebenarnya. Karena dalam bahasa Arab, masdar terambil dari fi'il, fi'il terambil dari masdar, itu sama aja. Ya, maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia menjelaskan kenyataan bahasa Arab. Bima'na anna bainahuma munasabatan fil lafzi wal ma'na. Antara kedua ini, baik fi'il atau masdar, masdar atau fi'il, baik ditakbirkan ini terambil dari ini terambil dari ini, itu semua memiliki munasabah, ketersambungan dari segi lafal dan makna. Dari segi lafal karena apa? Karena memang derivasinya asalnya sama. Misalnya dharibun sama dharaba sama. Dharibun sama dharbun sama. Sama dari segi lafal, di sini ada munasabah. Dari segi makna pun ada munasabah. Makanya kalau antum melihat zakat lughatan wa istilahan, antum akan melihat munasabah istilah zakat terhadap lughahnya. Ya. Lah lebih-lebih antar dari kata-kata itu, zakka yuzakki tazkiyatan, sama semuanya memiliki munasabah dari segi makna juga. Ya. Mana mungkin misalnya zakat tazkiyah artinya apa? Mensucikan, membersihkan. Tapi kalau gitu, kalau disebut yuzaki artinya apa? Artinya adalah memandang pemandangan. Jauh, enggak ada. Tapi pasti artinya yuzaki itu artinya ada munasabah dengan zakat atau tazkiyah. Misalnya yuzaki artinya apa? ngepel maksudnya. Nah, ngepel ada makna enggak dengan tazkiyah? Ada, yaitu membersihkan, mensucikan. Ya. La ma la bi makna an ahaduhuma aslun wal akhar far'. Tidak maksudnya bukanlah seperti pemaknaan bahwasanya salah satunya adalah asal dan salah satunya adalah far'. Bimanzilatil ma'anil mutadhayifah. Maka yang sahih adalah masdar dan fi'il itu semanzilah dengan makna-makna yang saling mutadhayifah, yaitu mutadhayifah ya mutanasibah, saling menyandarkan satu sama lain. Mutadhayifah dhaif, seperti ada pertemuan gitu loh ya, dekat dekat satu sama lain. Ibaratnya seperti kal ubuwati wal bunuwah au kal ukhuwati minal janibain, seperti anak dan bapak. Seolah-olah misal saja kalau kita katakan yadribu asluhu min dharb, maka seolah-olah dharb ini seperti bapaknya yadribu gitu loh. Au kal ukhuwati minal janibain, atau seperti saudara dari dua sisi. Ala kulli hal, semua ini munasabah, memiliki munasabah. Fa'ala kulli halin idza amara bifi'lin kana nafsu masdaril fi'li amran matluban lil amr. Ala kulli hal, kalau misalnya syariat memerintahkan akan suatu perbuatan, maka pasti perbuatan itu yang diperintahkan memiliki masdar dalam fi'il tersebut. Maka masdar tersebut itu adalah suatu perintah yang diinginkan oleh sang pemerintah. Maksudanlah, yang ditujukan, yang dimaksud. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, ittaqullah. Sekarang perintah yang diinginkan apa? Bertakwa. Yaitu takwa. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Perintahnya adalah ihsan. Maka di sini masdarnya ihsan, maka itulah perbuatan yang diperintahkan. Aminu billahi wa rasulih, iman. Wa'budullaha rabbi wa rabbakum, ibadah. Fa'alihi tawakkalu, tawakkul. Ya, begitu. Qal fa'inna nafsat taqwa wal ihsan wal iman wal ibadah am umurun matlubatun maqsudatun bal hiya nafsul ma'muru bihi. Ya, ini gampang insyaallah. Nah, sampai situ aja ya, supaya enggak pusing. Gimana? Oke. Okay. Ada faedah didapat enggak? Ya, alhamdulillah. Baik, untuk iktidha kita cukup sampai situ. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.